أعوذ من الشيطان الرجيم. ومنهم من يقول ائذن لي ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال الإمام المفسر رحمه الله أي ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف. Ada dari kalangan orang-orang munafikin meminta izin, tidak mau berangkat, tidak mau pergi jihad. Ta'tazir bi'udzr akhar ajib. Minta izin kepada Rasulullah SAW dengan alasan, dengan uzur, alasan yang mengherankan. Apa itu? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, izan li, izinkanlah aku tidak ikut perang, tidak ikut berjihad bersama yang lainnya. ولا تفتني في الخروج فإني ظهرت ورأيتني سابن الأصفر لا أصبر عنهن. Dan janganlah engkau membuat fitnah terhadap diriku ketika aku keluar pergi jihad. Karena sesungguhnya ketika aku keluar berjihad, aku akan terfitnah. Aku melihat perempuan Bani Al-Asfar. Aku tidak sabar melihat mereka. Kama qala dzalika Al-Jid bin Qais. Ini diucapkan, dikatakan oleh Al-Jid bin Qais. Maksudnya apa? Kata Imam Sa'di rahimahullah. Maksudnya, qabbahah Allah. Semoga Allah menjelekkan mereka. Arya al-nifaq. Ya, maksud tujuan mereka riya, nifaq, kemunafikan. Dan maksudnya hasan, tujuanku ya baik, tapi ingin dilihat, ingin didengar. Fa'innahu khuruji, karena keluarnya aku berjihad itu akan terfitnah dengan perempuan, terfitnah dengan keburukan. Wafi alam khuruji afiyah. Tetapi kalau aku enggak keluar, ya malah lebih menyelamatkan diriku, kata dia. Wakafan anishar. Dan sebagai pencegahan dari keburukan. Allah Ta'ala mubayyinan kadzib hadzal al-qawl. Maka Allah bantah ucapan mereka ini. Ala fil fitnati saqatu, ketahuilah. Sesungguhnya di dalam fitnah mereka akan terjatuh. Fa'innahu ala taqdiri sidq hadzal qail fi qasdih, taralah. Ucapan mereka ini benar. Tetapi fa'inna bitakhalluf masyadah kubra, ketika mereka tidak berperang, maka ini ada masyadah yang besar, fitnah yang besar, yang pasti terjadi fitnah. Wa ya ma'asyat lillah, ma'asyat rasulih. Apa itu? Sama saja dia bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Wa tajarri 'ala al-ithm al-kabir, lancang terhadap dosa yang besar. Wal wadr al-'azim, dosa kemaksiatan yang besar. Wa amul khuruj, adapun keluarnya mereka menuju berperang, berjihad. mafsadanya sedikit dibanding dia tidak ikut perang. Din baru meraba-raba mereka. Ma'ana hadzal qa'il qasdu takhallaf la ghair. Padahal orang ini memang sengaja pengen nahan di rumah, tidak ingin berperang bersama Rasulullah SAW. Oleh hal sawa'alah Allah itu. Qaulih, oleh karena itu Allah ancam mereka. Wa inna jahannam lamuhithatun bil kafirin. Dan sungguhnya neraka jahannam akan menyelimuti orang-orang kafir. Tidak bisa lari lagi. Wala fikak wala khalas. Tidak bisa menyelamatkan mereka sedikit pun. Oleh Alhamdulillah. Artinya ucapan-ucapan ini biasanya dari orang-orang yang nifak akbar yang bisa mengeluarkan dari Islam. Kufur. Oleh Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.